باب الرابع في السواك وسنن الفطرة dalam masalah طيب سواك kita bersiwak dan sunan الفطرة وفي عدة مسائل السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. Siwak adalah memanfaatkan ud, memanfaatkan akar kayu arak atau batangnya atau tangkainya pohon kayu siwak ini, barakallahu fikum, namanya arak. Baik. Orang-orang Ethiopia, barakallahu fikum, mereka lebih senang memanfaatkan dahannya untuk siwakan. Padahal yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akarnya. Baik. Atau yang semisal dengannya. Ya, kalau zaman sekarang ini mungkin barakallahu fikum, baik, sikat gigi dengan odolnya. Baik. Fi al-asnan, di gigi dan litha, litha ini gusi. Lizalati ma ya'laku bihima minal at'imah, untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada pada gigi atau gusi, atau mungkin menghilangkan bau. Baik. Walaupun kita sudah sikat gigi, barakallahu fikum, menjelang tidur, bangun kita dari tidur, mulut biasanya tetap bau. Barakallahu fikum. Karena walaupun sudah sikat gigi, tetap ada saja sisa-sisa makan yang tidak bisa terbersihkan dengan sikat. Itulah yang diproses oleh bakteri sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap ketika kita bangun tidur. Baik. Sehingga kita disunnahkan untuk menghilangkan kotoran mulut dan menghilangkan bau mulut. Jadi siwak itu barakallahu fikum bukan cuma sekedar menghilangkan kotoran yang ada di mulut, tapi sekaligus menghilangkan bau yang ada padanya. Baik. Itu namanya sikat, sikat gigi atau siwak. Al-masalatul ula hukmuhu, hukum bersiwak. As-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Siwak ini adalah suatu yang disunnahkan di semua waktu. Hatta sa'im law tasawwaka fi hali siyamhi fala ba'sa bidzalik saw kana awwalun nahar aw akhirah. Hatta sa'im, walaupun dia seorang yang puasa, kalau dia bersiwak dalam kondisi dia puasa, maka tidak mengapa atasnya. Sama saja apakah di awal siang atau di siang hari atau di sore hari. Baik. Ya, kecuali kalau dia memakan butiran-butiran atau potongan-potongan siwak yang dia pakai, ya tentunya akan membatalkan puasanya. Kan cuma sekedar siwakan, adapun aroma dan rasa yang ada di mulut dia keluarkan kembali, sama seperti sikat gigi kita, barakallahu fikum. Walaupun puasa, silakan sikat gigi. Baik. Adapun hadis Rasulullah SAW, la khulufu fa misaim atyabu indallahi min rihil misik. Khuluf, khuluf itu bau, aroma mulut dari seorang yang puasa itu lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang aroma kesturi. Bukan berarti kita disuruh untuk menjadikan mulut kita bau, lah bukan. Karena tetap disunnahkan kita bersiwak. Adapun munculnya aroma yang tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa ini karena kosongnya lambung dari apa? Dari makanan. Biasanya dari situ muncul bau yang tidak sedap. Walaupun terkadang orang sudah sikat gigi, memang nafasnya ya barakallahu fikum yang baik, yang tidak segar. Barakallahu fikum, karena kosongnya apa? Lambung dia. Baik. Jadi siwak ini adalah sunnah di setiap waktu, hatta orang puasa. Baik. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ragaba fihi targiban mutlaqa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sikat gigi secara mutlak, walam yuqayyidhu bi waqtin duna akhar, dan beliau tidak mengkaitnya, membatasnya dengan waktu dari waktu-waktu yang dibolehkan. Hatta qala as-siwaku matharatul lil fam mardatul lir rabb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwak itu adalah pembersih untuk mulut dan keridaan untuk Allah tabaraka wa taala, Rabbul alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula ana syuqa ala ummati la amartu bi siwak 'inda kulli shalah. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk siwakan setiap hendak mereka melakukan sholat. Lihat yang lain, indah kulli wudu. Dan banyak sekali anjuran Rasulullah SAW tentang siwak. Dan ini akan dilewati nanti di taib barakallahu fikum, taib zadul ma'ad. InsyaAllah barakallahu fikum. Di waktu-waktu kapan saja dianjurkan untuk kita bersiwakan. Tapi disebutkan di sana sebelum tidur, bangun tidur, ketika hendak membaca Al-Quran, ketika masuk apa, ketika masuk rumah, ketika hendak sholat, ketika barakallahu fikum. Adanya terlalu sudah banyak bicara, barakallahu fikum, terkadang membuat aroma mulut juga kurang segar. Barakallahu fikum. Ini keutamaan hukumnya. Hukumnya adalah sunnah. Al-Masuthaniyah ini cuma beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, cuma sekedar mewakili. Wa illa banyak sekali dalil-dalil yang mendukungnya. Al-masalah tsaniyah, mata yata'akkad. Kapan ditekankan siwak ini pemanfaatannya? Wa yata'akkadu 'indal wudu, ditekankan untuk memakai siwak ketika wudu. Jadi kalau bahasanya sekarang ini tidak ada siwak ya, barakallahu fikum, alama yasar, apa yang ada, sikat gigi dengan odolnya, barakallahu fikum. Jadi sikat gigi ini bukan cuma apa cuma dua kali tiba bangun tidur dan hendak tidur lah. Baik, ketika wudu, wa indal intibah minan naum. Yang kedua, ketika terbangun dari tidur, hendaknya siwakan, atau kalau tidak ada sikat gigi lah, tapi tetap diutamakan siwak. Wa inda taghayyuri raihatil fam, dan ketika terjadi perubahan aroma mulut. Dan ingat barakallahu fikum, taib, aroma mulut ini, taib, jarang sekali orang yang mau terus terang kepada kita untuk mengatakan ente bau mulut. Taib, jarang sekali ada orang yang mau menyampaikan kondisi ini. Ya, pol-polnya dia sekedar menghindar begitu saja. Paham barakallahu fikum. Sehingga ya sebisa mungkin kita yang mengusahakan, mengupayakan agar supaya tidak keluar aroma yang tidak sedap dari mulut kita. Baik. Wa inda taghayyur raihatil fam wa inda qira'atil Qur'an. Sudah berapa ini? Ketika hendak membaca Al-Qur'an. Wa inda shalah, ketika hendak melakukan salat. Wa kadza inda dukhulil masjid wal manzil, ketika kita masuk masjid atau masuk rumah. Ini semua ada dalilnya barakallahu fikum. Li haditsil Miqdam Ibnu Syaraih عن أبيه قال سألت عائشة قالت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, gerangan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau masuk rumah? Qalat bisiwak. Kata Aisyah, beliau melakukan siwak. Baik. Wa ta'akkadu kadzalika inda tulis sukut. Demikian juga ditekankan ketika lama tidak berbicara. Ketika dia lama tidak berngobrol, tidak bicara. Baik. Wa sufratul asnan, kalau sudah gigi menguning, wah ini sudah kelewatan barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Kalau sudah gigi menguning, itu artinya sudah terlalu lama ditinggal, tidak dibersihkan. Baik. Mungkin sudah sepekan tidak pernah dibersihkan sehingga menguning. Barakallahu fikum. Maka disitulah ditekankan untuk kita bersihkan. Lil ahadits sabiqah, sesuai dengan hadis-hadis yang telah kita lewati. Wa kana Rasulullah SAW idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun di tengah malam, beliau yashusu fahu bisiwak, beliau menggosok giginya dengan siwak. Wal muslimu ma'murun 'indal ibadati wattaqarrub ila Allah ay yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wattahara. Dan seorang muslim diperintah ketika dia melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, ayyakuna ala ahsani hal, hendaknya dia di atas keadaan yang paling bagusnya, minan nadhafa wa tahara, dari kebersihan dan kesucian. Baik, sebisa mungkin. Barakallahu fikum. Ini waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang kita ditekankan untuk bersiwak. Baik. Dan siwak ini barakallahu fikum, seperti yang dikatakan di sini, masalah tsalitsah, masalah yang ketiga, bima yakun, dengan cara apa kita bersiwak, dengan apa? Yusanu ayakuna siwak bi udin rabbin la yatafattat wa la yajhal fam. Hendaknya kita bersiwak dengan ud, dengan akar pohon, akar pohon siwak. Bi udin rabb, yang basah. Memang aromanya segar kalau yang baru. Tip. Segar, enak sekali dipakai untuk siwak, mau menyegarkan mulut. Barakallahu fikum. Wala tafattat, tidak sobek-sobek. Wala yajrah al-fam, dan tidak apa? Melukai gigi, melukai apa? Melukai mulut. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi udi arakin. Beliau bersiwak dengan ud ini apa namanya, dengan kayu arak, yakni akarnya. Walahu ayyata sawaka biyadihi al-yumna awil yusra falamru fi hadha wasi'. Wa ayyata sawaka biyadihi al-yumna, boleh dia memakai apa, memakai siwak dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Barakallahu fikum. Walaupun itu Allah membersihkan, barakallahu fikum, biasanya pakai tangan kiri membersihkan, untuk bersih-bersih biasanya pakai tangan kiri, paham? Untuk cebok, untuk membersihkan kotoran pakai tangan kiri. Tapi ketika itu kita pakai membersihkan dengan memanfaatkan alat, biasanya kalau bukan kidal, orang susah terkadang, barakallahu fikum, dia mau siwak pakai tangan kiri, terkadang canggung, tidak nyaman. Barakallahu fikum. Salah-salah gusinya yang dia tusuk. Barakallahu fikum. Baik. Maka boleh kiri atau kanan dia pakai untuk bersiwak. Fa'ilam yakun indahu udun yastaku bi halal wudu ajza'u at-tasawuk bi asbu'ihi. Kama ruya dhalika an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata pada saat dia wudu tidak ada siwak yang bisa dia pakai untuk siwakan, maka boleh dia memasukkan apa? Tangannya ini untuk dia siwak. Dia gosok. Pakai apa? Telunjuknya. Wallahul musta'an. Tayyib. Al-mas'alatu rabi'ah, fawaidu siwak. Ya, karena di tempat kita ini barakallahu fikum, ya susah untuk tersedianya barang ini, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, sikat gigi dengan odol yang ada. Barakallahu fikum. Kalau ada siwak, ya pakai siwak. Kalau tidak ada, ya, apa yang ada dengan tujuan yang sama. Ya, barakallahu fikum. Bukan kita mendahulukan yang lain dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan, barakallahu fikum. Kalau memang itu ada, ya kita manfaatkan. Tapi kalau tidak, maka kita tidak mengapa untuk memakai sikat gigi dengan odolnya. Jadi, jangan ada yang mengatakan, oh biar jo, yang penting siwak, akhirnya giginya menguning tanpa mendapatkan siwak. Barakallahu fikum. Dia bersikuknya, ya tidak, nimbolek sikat gigi. Jadi, mesti siwak. Ya, kapan Anda dapat siwak? Baik. ketersediaannya sangat jarang. Allahul musta'an. Alal maujud, kalau yang ada adalah sikat gigi dengan odolnya, silakan pakai. Allahul musta'an. Al-mas'alatu rabi'ah, fawaidu siwak, faedah siwak. Barakallahu fikum. Tetap kita mengunggulkan siwak. Barakallahu fikum, ketimbang odol dengan giginya. Wa min ahamiha ma warada fil hadithis sabiq annahu matharatul lil fam fid dunya mardatul lirabb fil akhirah. Siwak ini, sikat gigi ini, barakallahu fikum, matharatul lil fam, pembersih mulut di dunia ini dan keridaan untuk Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Fa yam bagil muslim ayyata'ahada hadhihi sunnah, maka hendaknya seorang muslim senantiasa menjaga sunnah ini. Walai truka, dan jangan dia membiarkannya, meninggalkannya. Lima fihi min fawaidin adzim, fawaid adzimah, karena padanya ada faedah yang sangat agung. Wa qad yamurru ala ba'dil muslimina muddatun minal waqti kasyahri wa syahraini wa hum la yatasawwaku. La haula wa la quwwata illa billah. Imma takasulan wa imma jahla. Wa qad yamurru ala ba'dil muslimin, dan terkadang terlewati oleh sebagian kaum muslimin, wallahu alam, kalau di tempat kita ini ana rasa tidak sampailah sampai berbulan-bulan tidak sikat gigi. Wah, ini kelewatan, barakallahu fikum. Keterlaluan kalau sudah sampai berbulan-bulan tidak sikat gigi atau tidak siwakan. Baik. Muddatan lil waqti kasyahr wa syahrain, sebulan atau dua bulan mereka tidak sikat gigi atau mereka tidak siwak. Ima karena malas, wa ima karena memang bodoh. Wa haula'i qad fatahumul ajr al'adzim. Mereka ini adalah orang-orang yang luput daripadanya pahala yang sangat besar. Wal fawaidil katsirah, dan faedah yang banyak. Bisababi tarkihim hadhihi sunnah allati kana yuhafidhu 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meninggalkan sunnah ini yang Rasulullah sallallahu tidak pernah meninggalkannya. Wa kada yamurru biha taib ummatun amara amra ijabin laula khawful al-masyaqqah. Wa kada ya'muru biha ummatahu, afwan, ana salah baca. Hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat ini dengan perintah wajib, seandainya beliau tidak khawatir memberatkan. Dari ucapan beliau, laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Wa qad dzakaru fawaida ukhra lis-siwak, minha ay annahu yuqawwi al-asnan wa yashuddu al-litham wa yunqi as-sawt wa yunqi as-sawt wa yunshitu al-'abd. Faedah siwak ini adalah menguatkan gigi dan menguatkan gusi dan menjernihkan suara. Wa yunshitu al-'abd, dan menjadikan seorang hamba bisa semangat dengan aroma siwak itu. Barakallahu fikum. Ini masalah siwak, barakallahu fikum. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, sunnahul fitrah, sunnah fitrah. Wa tusamma idan khisalul fitrah. Taib. Khisal, khaslah, jamaknya khisal. Taib. Taib, bagian-bagian fitrah. Wa dhalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitrah allati fatalallahu an-nasa 'alaiha. Yang dengannya orang yang melakukannya disifati dengan fitrah yang Allah fitrahkan manusia atasnya. Wastahabbaha lahum, dan Allah mencintainya untuk mereka. Liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali sawrah, agar supaya mereka dalam bentuk sebaik mungkin dan sesempurna bentuk. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah khamsun minal fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima dari perkara fitrah, dari kesucian, kemurnian. Al-istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Istihdad, memanfaatkan barang-barang yang tajam, yang memiliki had. Yang kedua, wal-khitan, sunat. Khitanan, sunatan. Yang ketiga, qasusyarib, mencukur kumis. Kemudian yang keempat, natful ibut, mencabut bulu ketiak. Perhatikan, beda mencabut, beda mencukur. Barakallahu fikum. Kalau ketiak dicabut. Barakallahu fikum, dicabut. Sehingga kalau sering dicabut insyaallah tidak banyak. Baik. Kalau dikatakan sakit, ada obat barakallahu fikum untuk perontok bulu. Barakallahu fikum. Katanya wallahu alam. Baik. Ada obat untuk perontok bulu. Baik, diolesi saja mungkin kemudian akan rontok dia. Barakallahu fikum. Mungkin akan tumbuh tapi sekian lama mungkin. Nah, tinggal dicabut setiap ada sedikit dicabut lagi dicabut. Baik. Dan jangan biarkan ketiak itu gondrong barakallahu fikum. Baik, memanjang itu bulu ketiak tanpa dicabutin. Karena termasuk sunan fitrah. Baik. Mencukur kumis barakallahu fikum wa nathul ibth wa taqlimul adfar, menggunting kuku. Barakallahu fikum, menggunting kuku. Jangan dibiarkan kukunya memanjang barakallahu fikum. Baik. Hendaknya dipotong setiap pekannya kalau memungkinkan menjelang datang ke Jumatan dipotong lagi. Memang kalau sudah terbiasa dengan kuku yang apa namanya agak pendek, kalau panjang sedikit saja sudah risih, sudah tidak nyaman. Baik. Merasa terganggu dengan kondisi apa namanya kuku yang panjang. Baik. Pertama al-istihdad. Istihdad wa huwa halqul ana. Mencukur bulu kemaluan, wa hiya sya'run nabit haulal farj. Baik. Yani mencukur rambut-rambut yang ada di sekitar kemaluan. Sumia bidzalika listi'malil hadidati fihi wa hiya al-musa. Karena kita memakai benda tajam yaitu apa, musa, silet, barakallahu fikum. Alat cukur. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafah. Baik. Menghilangkan rambut-rambut yang ada di sekitar kemaluan ini dan dubur juga. Ia adalah jamalun wa nadhafah, keindahan dan kebersihan. Wa yumkin izalatuhu bi ghairil halq kal muzilat al musanna'ah. Mungkin juga kita barakallahu fikum izalatuhu, menghilangkannya dengan bukan dengan cara mencukurnya tapi dengan cara menghilangkannya dengan apa, dengan alat-alat tertentu atau penghilang bulu barakallahu fikum, penghilang bulu, perontok bulu atau perontok. Baik. Apa sebenarnya barakallahu fikum, bahasanya kita sebenarnya kurang tepat. Baik. Yang ada pada tubuh kita ini semuanya rambut. Paham? Bulu itu pada apa? Hewan. Baik. Cuma ya sudah terbiasa kita memakai bahasa ini. Yang cuma di kepala dia dikatakan apa? Baik. Rambut. Selainnya dikatakan bulu. Bulu kumis, bulu jenggot. Bulu-bulu tangan. Baik. Dan barakallahu. Nah, semuanya adalah rambut. Allah al-musta'an. Itu yang pertama. Jadi disunnahkan kita untuk. Yang kedua, al-khitan wa huwa izalatul jilda allati tughatil hasyafa. Khitan ini adalah dari khitan atau sunatan dengan cara menghilangkan kulit afwan barakallahu fikum, pembahasan kita ini. Jadi ya kita harus ucapkan allati tughatil hasyafa. Ini kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Baik. Disunat agar supaya terbuka. Kenapa? Karena ketika kulit itu masih sama seperti sedia kala dan orang itu kencing, kencingnya itu akan apa? Tetap berada di bawah kulit itu. Baik. Sehingga sangat membahayakan barakallahu fikum. Ketika dia sudah kencing dan dia sudah apa? Sudah mungkin cebok mungkin bahasanya kita. Tapi apa? Tersentuh atau kepencet keluar. Yang sebenarnya sudah keluar dari apa? Dari zakarnya, tapi berada dia di bawah kulit antara kepala kemaluannya dengan kulit. Ini akan membatalkan apa? Membatalkan wudunya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga disunnahkan untuk dipotong. Baik. Ada beberapa tempat yang sunatannya tidak syar'i. Baik. Waktu kecil katanya sunat cuma dikasih ke siapa, digores begitu ke berdarah, kemudian dibiarkan. Baik. Kalau memang barakallahu fikum masih tertutupi ini kepala kemaluannya, maka harus disunat ulang. Baik. Harus sunat ulang. Artinya tidak sah sunatnya yang pertama kali itu. Allahul musta'an. Tapi bagaimana seandainya kalau ada orang yang terlahir memang, baik, terlahir memang tidak ada kulit yang menutupi apa? Menutupi kepala kemaluannya. Ya sudah, tidak perlu lagi disunat. Barakallahu fiik. Karena sudah demikian memang. Namanya sunatan tughatil hasyafa hatta tabruzal hasyafa. Baik, sampai betul nampak yang namanya hasyafa ini kepala kemaluan laki-laki. Wa hadha fi haqqid dzakar, ini pada laki-laki. Ammal unsa faqatul lahmatin zaidatin fawqa mahallil ilaj. Qila innaha tushbihu urfaddik. Wa sa'a annahu wajibun fi haqqir rijal sunnatun fi haqqin nisa. Adapun sunat pada perempuan, tabarakallahu fikum, memotong sedikit sekali barakallahu fikum dari bahasanya, entah apa bahasanya barakallahu fikum, yang ada di atas kemaluan perempuan ini. Baik. Dikatakan innaha tushbihu urfaddik, dikatakan bahwa tapi benda itu mirip apa jengger ayam. Wasai annahu wajibun, yang dalam masalah ini yang sahih wajib hanya pada laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Baik. Ujung jengger ayam. Baik. Hikmah di ini, wal hikmatu fi khitanir rajul, hikmah kenapa diperintahkan kita untuk berkhitan? Tathiru dzakari minan najasatil muhtaqinati fil qulfati. Baik. Tujuan kita disunat laki-laki ini tathiru dzakar, untuk membersihkan kemaluan ini dari najis-najis yang biasanya tersembunyi di bawah kulit. Kalau tidak disunat. Barakallahu fiik. Wa fawaidu katsir, dan faedahnya sangat banyak. Baik. Wa ammal mar'atu fa innahu yuqallilu min gulmatiha ay shiddati syahwatiha. Adapun pada perempuan disunnahkan untuk dikhitan agar supaya barakallahu fikum meredakan apa? Gelora syahwatnya ketika besar nanti. Kalau tidak disunat, syahwatnya lebih besar. Dan juga tidak boleh dihilangkan sama sekali barakallahu fikum, yang ada pada perempuan tidak boleh dihilangkan sama sekali karena akan mati syahwatnya. Baik. Dipotongnya sedikit dari sesuatu yang perlu dipotong untuk menjadikan syahwatnya mu'tadil. Untuk menjadi apa? Seimbang. Wa yastahabu an yakuna fil yawmi as-sabi' lil maulud li'annahu asra'u lil bar. Lilbur afwan waliyan sya' as-sagir ala akmali hal wa yastahabu an yakuna fil yawmi as-sabi' lil maulud, dan disunnahkan untuk dikhitan di hari ketujuh kelahiran anak laki-laki. Barakallahu fikum. Kalau di kita aduh, nanti umur berapa tahun, nanti subasar. Barakallahu fikum. Kalau di Yaman masyaallah ini yang diberlakukan, 7 hari setelah lahiran mereka sudah langsung disunat. Langsung disunat itu anak. Dan 2 hari 3 hari sudah sembuh. Baik. Ini faedahnya. Barakallahu fikum. Di sini katakan li'annahu asra'u lil bur, lebih cepat sembuhnya. Baik, lebih cepat sembuhnya. Waliyan sya'a shagir ala akmali hal, dan agar supaya anak kecil tumbuh besar dalam kondisi yang lebih bagus, lebih sempurna. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita terlewati tentang masalah siwak. Barakallahu fikum, faedah-faedahnya, hukumnya. Taib. Dan dari apa kita bersiwak? Barakallahu fikum, faedah-faedah siwak. Demikian juga sunnatul fitrah yang baru kita angkat adalah taib, mencukur bulu kemaluan atau menghilangkannya dengan alat penghilang bulu. Demikian juga khitan. Taib, yang ini perkara wajib bagi laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Taib, ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.